Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya segala puji yang paling sempurna hanya milik Allah dan hanya kita persembahkan kepada Allah tabaraka wa taala, dan kami sebagai hamba selalu memohon pertolongan hanya dari Allah tabaraka wa taala dan memohon ampunan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan perbuatan kita semua. Karena siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk. Kita semua bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb pemilik dan penguasa semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Saudaraku sekalian, para hadirin, ikhwani fiddin azzakumullahu jami'an, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua dan menaungi majlis zikir kita ini dengan rahmat dan ampunannya, dan menjadikan kita sebagai manusia yang dimudahkan untuk menempuh jalan menuju kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita melangkahkan kaki ke majelis-majelis zikir ini. Dan pembahasan kita insya Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini masih dalam tema tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid yang menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang luhur. Dan definisi tauhid asma wa sifat, saudaraku sekalian, yang harus kita yakini di dalam hati kita dan tertancap dalam hati kita, lisan maupun amal perbuatan kita, hendaknya kita sebagai seorang hamba yakin bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang bagus, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang luhur, yang mana nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. dan nama-nama tersebut seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya seperti tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim dan ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti tersebut di dalam Al-Hadis. Dan sifat-sifatnya yang luhur seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an dan seperti apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Hadis tanpa mengubahnya atau disebut dengan tahrif atau meniadakan nama dan sifat Allah yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan ta'til, membicarakan tentang tata caranya, bagaimananya yang disebut dengan takyif, dan tanpa mencontohkan tamthil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah tabaraka wa taala sedangkan Dia adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat ini saudaraku sekalian mengandung penafian, penyangkalan atas segala sesuatu yang menyerupai Allah tabaraka wa taala. Dan ayat ini memuat penetapan bahwasannya Allah tabaraka wa taala Maha mendengar dan Maha melihat sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Allah tabaraka wa taala, Allah mendengar sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, dan Allah melihat sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Dan prinsip ini adalah merupakan manhaj para salafus saleh, yaitu para sahabat dan tabi'in serta para pengikut tabi'in yang disebut dengan tabi'ut tabi'in, yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam klaim di dalam sebuah sabdanya yang mulia, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kurun adalah kurunku yang hidup di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendidik generasinya yang diluluskan dengan nama sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara lebih khusus disebutkan dalam Al-Qur'an dengan julukan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat karena mereka adalah manusia yang selalu membawa misi apa, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, kepada jalan Allah tabaraka wa taala, dan menghalangi manusia, mencegah, menasehati, melarang mereka untuk terjatuh kepada perbuatan mungkar, untuk menjauhi perbuatan mungkar. Prinsip ini itu prinsip tentang tauhid asma wa sifat, keyakinan bahwasanya Allah tabaraka wa taala memiliki nama-nama yang indah, al-asmaul husna, dan sifat-sifat yang luhur yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungannya seperti apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an atau ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Hadis tanpa mengubah, yaitu mentahrif, meniadakan atau mentaktil, membicarakan tata caranya yaitu takyif, dan tanpa mempercontohkan yaitu tamtsil. Ini adalah merupakan manhaj para salafus saleh, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan mereka adalah orang-orang dan manusia yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pemahaman masalah tauhid al-asma wa sifat, yaitu sebuah manhaj dan metode yang tidak menamai dan mensifati Allah tabaraka wa taala kecuali seperti apa yang telah Allah dan Rasulnya memberi nama dan sifat yang layak kepada Allah tabaraka wa taala. Karena tidak ada yang berhak menamai Allah kecuali diri Allah sendiri. Dan setelahnya tidak ada yang berhak menamai Allah subhanahu wa taala kecuali adalah utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang lebih tahu mengenai Allah kecuali diri Allah sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah setelah Allah kecuali siapa? Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa ada yang memberi nama-nama bagi Allah selain dari apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim, atau memberi sifat-sifat kepada Allah, disandangkan kepada Allah selain apa yang ditetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim, atau nama-nama dan sifat yang disandangkan kepada Allah selain yang ditetapkan di dalam hadis yang sahih, maka dia telah terjatuh kepada kesesatan. Dan barang siapa yang mengingkarinya atau menyerupakan sifat dan nama-nama tersebut dengan makhluk, atau mentakwil, menafsirkan sesuka hatinya, sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia telah berkata tentang Allah dalam hal mengada-adakan kebohongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa dasar ilmu dan pengetahuan yang jelas. Maka Allah pun menyitir dalam surat Al-Kahfi ayat 15, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban?" Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan prinsip kita jelas, seperti disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam pemahaman tauhid asma wa sifat yang pernah saya bacakan pada minggu yang lalu dalam pertemuan satu pekan yang lepas, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ini prinsip kita dalam tauhid asma wa sifat, merujuk kepada sunnah Nabi ini. As'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan segala nama yang indah yang menjadi milikmu, yang engkau namai nama-nama tersebut oleh dirimu sendiri. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, yaitu siapa? Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak turun wahyu kecuali kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu ya Allah. Au istakhartha bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang masih engkau simpan di dalam ilmu gaibmu ya Allah, dan tidak engkau tampakkan dan tidak engkau wahyukan. Yang ini juga menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya banyak, tidak terbatas, tapi yang kita ketahui sebatas yang Allah wahyukan kepada nabinya dan ditetapkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian dari contoh nama dan sifat Allah adalah contoh seperti nama-nama kita tahu semua, ya kan, seperti Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, ya kan? Kemudian Al-Hakim, Maha Bijaksana, Al-Ghafur, Maha Pengampun, As-Sami', Maha Mendengar, Al-Basir, Maha Melihat, Al-Quddus, Maha Suci. Contoh sifat-sifat Allah adalah seperti Al-Ulu, yang artinya apa? Tinggi. As-Sam'u, mendengar. Al-Basar, melihat. Al-Ilm, mengetahui. Al-Wajh, wajah. Al-Yadain, kedua tangan. Al-Hikmah, bijaksana. Ini diantara contoh-contoh sifat tadi. Nah, nama-nama dan sifat ini, ya kan, sekali lagi, nama-nama dan sifat-sifat ini, ya kan, tidak kita ambil dan tidak kita tetapkan kecuali berdasarkan apa yang telah tersebut di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid asma wa sifat ini tidak akan terwujud di dalam jati diri seorang hamba kecuali, saudara sekalian, dengan menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuknya, ditetapkan oleh Allah sendiri dalam kitab sucinya atau apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menafikan dan meniadakan, menyangkal segala apa yang disangkal dan dinafikan oleh Allah tabaraka wa taala untuknya dan apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah tabaraka wa taala. Jadi jelas tanpa adanya tahrif. Nah, sekarang kita masuk. Tadi tahrif dijelaskan. Apa itu tahrif? Banyak istilah-istilah ini yang harus kita ketahui. Tahrif itu secara bahasa berarti merubah atau mengganti. Nah, menurut pengertian syar'i, tahrif itu maknanya adalah merubah lafaz Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah yang luhur atau maknanya. Oleh karena itu dengan pengertian ini kita bisa tahu bahwasannya tahrif itu terbagi menjadi dua. Ada tahrif dalam lafaz, perubahan dalam lafaz, ada juga tahrif perubahan dalam makna. Tahrif dengan cara menambah, mengurangi atau merubah lafaz sebagaimana dilakukan oleh penganut Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita sering dengar kan? Padahal Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah bertobat dan kembali kepada jalan yang benar dan mengarang sebuah buku yang namanya Al-Ibana fi Usuli Adyan untuk membantah keyakinan akidah dia yang lama, khususnya dalam tauhid asma wa sifat, yaitu dengan membatasi sifat-sifat Allah yang mungkin sering kita juga belajar, ya kan? Di Indonesia ya kan, seperti sifat wajib, wujud, kidam, taqo, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi, yang dibatasi hanya dengan ada yang 13, ada yang 15, ada yang 2, ada pula yang 20. Atau orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka. Nah, contoh tahrif lafzi di sini adalah seperti ketika seseorang menafsirkan apa ini kalimat istawa dalam firman Allah surat Thaha ayat 5 dan banyak lagi yang lainnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah bersemayam di atas kursi. Sebenarnya penerjemahan secara letterlek bersemayam ini pun kurang tepat karena makna istiwa itu adalah al-'ulu wartafa. Ya kan? Di atas dan di tinggi. Kadang mereka orang-orang sesat karena ingin memenangkan, ya kan, perdebatan mereka dan enggak mau kalah karena ingin mendahulukan hawa nafsunya hanya karena fanatik, ya kan? Apa itu makna bersemayam yang dibahas tentang bersemayam? Anda jangan membahas masalah terjemah bersemayamnya. Terjemah Al-Qur'an itu makanya kenapa ditulis terjemah makna Al-Qur'an. Karena tidak mungkin terjemah Al-Qur'an. Beda enggak terjemah Al-Qur'an dengan terjemah makna Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an tidak bisa diterjemahkan plek yang pas. Iya kan? Makanya antum baca coba firman Allah yang berbunyi badi'us samawati wal ard, kalimat badi'. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi apakah cukup? Tidak. Makna badi' adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak ada yang semisal sebelumnya. Kan panjang sekali kalau mau ditahu. Makanya ketika Malik Faisal rahimahullah berobat ke Prancis ketika itu dan bertemu dengan salah seorang orientalis yang kebetulan dia juga dokter dan sempat berdiskusi dan menghujat Malik Faisal ketika itu. Kata Malik Faisal, saya tidak akan terima hujatan kamu setelah kamu mempelajari bahasa Arab dan membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Saya tunggu dan saya siap ditantang olehmu untuk berdiskusi. Kata Malik Faisal, setelah engkau mengetahui bahasa Arab dan membaca Al-Quran dalam bahasa Arab dan bukan dalam terjemah bahasa Perancis. Hanya dia pun semangat. Wah, subhanallah, setelah pinter belajar bahasa Arab dan membaca bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab, malah masuk Islam. Bertemu lagi dengan Malik Faisal setelah itu, ya kan? Bagaimana? Kata dia, cukup sudah. Saya sudah tahu. Jadi tidak perlu kita berpanjang lebar berdiskusilah lagi karena saya sekarang sudah menjadi seorang muslim. Mereka menambahkan atau merubah kalimat istiwa, ya kan? Yang kalau diterjemahkan maknanya dalam bahasa Indonesia bersemayam, walaupun kurang pas karena terjemahan maknanya adalah al-ulu wartafa atau yang berarti istaqarra alaihi atau irtafa'a alaihi, yang tetap, ya kan? Atau tinggi dengan menambah lam menjadi istaula yang artinya menguasai. Karena kalau diterjemahkan, ya kan, istiwa dengan bersemayam, ya kan, berarti akan menyamakan, ya kan, dengan makhluk. Para raja pun bersemayam. Betul secara nama sama, tapi apakah sama bersemayamnya Allah dengan bersemayamnya makhluk? Secara, ya kan, nalar yang gampang kita cerna. Tikus punya pendengaran, manusia punya pendengaran. Apakah sama pendengaran tikus dengan pendengaran manusia? Jelas berbeda. Tapi secara nama sama. Memiliki sifat pendengaran, memiliki juga sifat pendengaran. Tapi aplikasinya berbeda. Khomer dunia, ada khomer surga. Secara nama sama. Tapi apakah perinciannya khomernya itu sama antara yang di dunia dengan yang di surga? Jelas berbeda. Apalagi dalam sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi jelas, ya kan? Di sini ada penambahan lam, ya kan? Yang menjadikan makna istiwa itu bukan al-ulu wartafa'a lagi, tapi menjadi menguasai. Kemudian contoh lain, seperti perkataan orang Yahudi, hintah, yang artinya gandum. Ketika mereka diperintah untuk mengatakan hintah, yang artinya bebaskan kami dari dosa. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 58 sampai 59. Tapi antum bisa baca dari mulai ayat sebelumnya, ayat 49, tentang kisah bagaimana penyelewengan Bani Israel dan kekurangan ajaran mereka terhadap utusan Allah dan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya kisah ini. Wa id qulna dkhulu hadhihi alqaryata faqulu minha haythu syi'tum raghadan wadkhulu albaba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. Dan ingatlah ketika kami berfirman, kata Allah, ادخلوا هذه القرية, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis. فقلوا منها حيث شئتم رغدا, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Wadkhulul baba sujjada, dan sebagai peralisasian rasa syukurmu, maka masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk, meruku, dan mengucapkan perkataan hittah, yang kalau dalam bahasa kita sekarang ini, umat Islam sekarang ini adalah astaghfirullah. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku. Naghfir lakum, maka saya akan berikan ampunan kepada kalian. Khatayakum, atas kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin, dan saya akan tambahi kebaikan. Iya kan? Saya akan tambahkan kebaikan kepada kalian. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzii qiila lahum, maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perintah dengan perintah yang lain. Fa'anzalna, ya kan, 'alal ladzina zalamu, maka diturunkan atas perbuatan mereka itu malapetaka dari langit, kan, rizam minas sama'i bima kanu yafsukun, terhadap perbuatan fasik dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Yaitu kalimat hitoh dirubah menjadi hintoh, dari astaghfirullah yang artinya minta ampun menjadi gandum. setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan mereka melihat bagaimana mukjizat Nabi Musa di hadapan mata kepala mereka sendiri, dan ditampakkan daratan yang kering dari dasar lautan sehingga mereka bisa berjalan dan menyeberangi lautan selamat dari kejaran Fir'aun. Kedua, diperlihatkan bagaimana ditenggelamkannya Fir'aun dengan bala tentaranya. Belum cukup, diberi makanan manna wasalwa, mereka melek, ya kan, sudah ada makanan di hadapnya, tinggal makan. Tapi apa yang mereka katakan? Bosen. Sampai Nabi Musa enggak habis pikir, ya kan? Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian akan mengganti sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang hina? Kamu enggak perlu capek didatangkan hidangan langsung dari langit. Man itu seperti madu, gitu ya, manis, akan manis. Salwa itu seperti burung puyuh kalau di kita. Tapi bentuknya lebih dekat burung puyuh yang ada di padang pasir, agak buntak badannya, dan ekornya lebih pendek. Kalau puyuhnya kita kan ekornya lebih panjang. Dan sudah jadi, ada manusia dalam sepanjang sejarah disediakan hidangan dari langit seperti Bani Israel, tapi malah dibilang bosen. Enggak ada manusia seperti mereka. Ditinggal sama Nabi Musa 40 hari untuk menerima wahyu, untuk menerima apa? Bimbingan wahyu yang akan disampaikan kepada mereka. Pulang dalam keadaan sudah nyembah sapi, betina. Yang ditemukan atau dibuat oleh Samiri. Sampai ketika itu Nabi Musa marah dan sempat memegang Nabi Harun. Kata Nabi Harun, kamu tidak tahu umatmu bagaimana. Saya yang melarang mau dibunuh. Aku bisa baca. Saya dari mulai 49 itu sampai ayat sekitar 60-an. Bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Diberi naungan, awan, sehingga mereka tidak apa? Tidak kepanasan dalam perjalanan. Sampai ketika itu akhirnya bertobat, ya kan, diperintahkan untuk bertobat setelah menyembah sapi betina. Kemudian di antara tobatnya, ya kan, dijelaskan oleh para ahli tafsir adalah orang yang menyembah tadi, ada yang mengatakan, ya kan, orang yang tidak menyembah membunuh orang yang menyembah. Ada yang mengatakan ada orang yang menyembah sapi membunuh diri mereka sendiri. Sudah begitu banyak mukjizat, malah nantang Nabi Musa, Pak. Tolong tunjukkan Allahnya bagaimana model. Sampai didatangkan petir yang menyambar mereka, dan mereka melihat salah satu dengan yang lainnya bagaimana mereka dihidupkan lagi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai kepada pintu gerbang Palestina, kemudian diperintahkan untuk berjihad karena ada pemimpin yang zalim di situ, dan Allah janjikan dengan kemenangan, tapi ikhtiar, usaha jihad, perangi mereka, dan Allah berjanji memberikan kemenangan dan mendampingi mereka. Masa mau nunggu emas jatuh dari langit? Enak banget. Apa jawaban mereka? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Moh, saya enggak mau pergi. Sana. Yang pergi kamu sendiri. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila fa nahnu hauna qa'idun. Kamu Musa dengan Allahmu sana pergi perangi itu. Nanti kalau udah menang kasih tahu kita masuk. Sampai diadab oleh Allah yatihuna. Tersesat. Bukan 40 hari, arba'ina yauma, arba'ina sana. Dan di situ meninggal Nabi-Mu Musa. Muter-muter balik lagi ke tempat itu. Muter balik lagi ke tempat itu dan tidak bisa memasuki Baitul Maqdis. Dan mereka bisa masuk Baitul Maqdis dengan Yusha bin Nun. Muridnya siapa? Nabi Musa. Begitu masuk, diperintahkan. sudah diberi kenikmatan yang begitu besar melihat mukjizat-mukjizat Allah bersama dengan nabinya. Didatangkan makanan dari surga, dinaungi dengan awan dan lain sebagainya. Allah perintahkan masuk pintu gerbangnya dengan secara rukuk dan ucapkan astagfirullah. Ini apa yang mereka lakukan? Pantatnya yang dijengkingkan ke sini. Sambil mengucapkan kalimat hitok, diganti ditambahin nun, hitok. Jadi daripada ngomong astagfirullah malah diganti ngomong gandum, gandum, gandum. Mana makanannya? Mana? Mana? Materialis, materialistis. Gak habis pikir. Kalau antum bisa baca bagaimana kisah penyelewengan Bani Israel dan tidak ada dalam sejarah. Makanya ketika Rasulullah akan perang Badar, para sahabatnya mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi ketika itu mengatakan kepada Musa alaihi salam, pergilah engkau dengan Rabbmu untuk memerangi mereka, kami menunggu di sini. Maka kami sekarang mengatakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabi utusan Allah, pergilah engkau dengan Allah tabaraka wa taala dan kami berangkat dan ikut menyertaimu kemana saja pergi. Berjuang bersamamu dan mati bersamamu. Ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar perjuangannya kepada Islam, kepada dakwah Islam, penyebaran Islam. Tapi cukup sama orang-orang Syiah dan orang-orang Rafidhah apa? Dikafirkan. Disebut sebagai pengkhianat, perubah Al-Qur'an yang sudah tidak suci lagi. Terus apa manfaatnya ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz? Lahafidz, aku yang menurunkan Al-Qur'an ini dan aku yang akan menjaganya. Kalau sahabat merubah-rubah ayat sudah dari semenjak 1434 tahun yang lalu, Islam sudah hancur lebur. Tapi ini bukan pembahasan kita. Tapi sebagai contoh saja bahwasanya ya kan di sini seperti orang Yahudi menambah perintah Allah dengan merubah kalimat hitoh ditambahin nun hin hintoh. Ini tahrif secara lafzi. Dan ini yang dari dulu diusahakan oleh orang-orang orientalis dan kaki tangan mereka, generasi didikan mereka, para liberalisasi, ya kan? Tapi tidak berhasil. Nah, mereka pindah kepada cara tahrif atau perubahan yang kedua, yaitu tahrif maknawi. Dengan tetap, ya kan, meletakkan lafadznya seperti apa adanya, atau menetapkan lafadznya tapi merubah makna. Seperti kata al-yadu, tangan. Allah memiliki sifat tangan, ya kan? Ditafsirkan, ditakwilkan dengan al-quwwah, bukan tangan ini. Tapi maksudnya tangan di Allah ini di sini apa? Al-quwwah. Karena kalau kita mengatakan Allah memiliki tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan manusia, dengan makhluknya. An-ni'mah ditakwilkan atau ditafsirkan dengan kekuatan dan nikmat. Al-ghadab ditafsirkan dengan marah. Al-ghadab ditafsirkan al-ghadab marah ditafsirkan dengan iradatul intiqam, keinginan untuk membalas dendam. Rahmah kasih sayang ditafsirkan dengan iradatul in'am, keinginan untuk memberikan kenikmatan. Nah ini. Ini makna tentang tahrif. Kemudian taktil. Taktil maknanya adalah mengingkari hal-hal yang wajib bagi Allah tabaraka wa taala, seperti nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, atau mengingkari sebagian daripada nama-nama dan sifat-sifat tersebut, seperti mengingkari al-kalam, perkataan, al-maji, kedatangan Allah, ar-ru'yah, penglihatan, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada yang menghapus nama dan sifat Allah dari Allah tabaraka wa taala. Takyif artinya adalah bertanya kaifa, bagaimana tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud takyif di sini adalah menentukan dan memastikan hakikat suatu sifat dengan menetapkan bentuk keadaan untuk sifat tersebut atau meniadakan bentuk keadaan, ya kan, bagi sifat tersebut. Nah, sekali lagi saudara sekalian, takyif ini artinya adalah bertanya kaifa, bagaimana. Dan yang dimaksud dengan takyif di sini adalah menentukan dan memastikan hakikat suatu sifat dengan menetapkan bentuk keadaan untuk sifat tersebut. Tapi perlu diingat, meniadakan bentuk dan keadaan bukan berarti masa bodoh terhadap makna yang dikandung di dalam sifat-sifat tersebut. Sebab makna tersebut diketahui secara bahasa Arab. Inilah paham yang dianut oleh kaum salaf, sebagaimana dituturkan oleh Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang bentuk keadaan istiwa, bersemayam. Ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah, kemudian bertanya. Dan ini menjadi kaidah bagi kita untuk memahami nama-nama dan sifat Allah. Ketika itu orang ini bertanya tentang istiwa kepada Imam Malik. Maka Imam Malik pun menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Ya? Al-istiwa, ya kan, makna istiwa secara bahasa Arab diketahui maknanya, jelas. Kalau Anda mau tanya makna istiwa secara bahasa Arab, jelas. Tidak ada orang yang tidak tahu ahli bahasa Arab. Tetapi kalau Anda bertanya tentang kaifnya, tentang bagaimananya, yaitu tentang bagaimana, ya kan, bentuk sifatnya atau memastikan hakikat sifatnya, maka majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan beriman dengan sifat bahwasanya Allah memiliki sifat istiwa adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan Anda bertanya tentang bagaimananya Allah atau salah satu dari sifat Allah ini adalah merupakan perbuatan bid'ah. Jelas, karena seperti tadi, kita bisa tahu tentang nama dan sifat Allah dari mana? Dari Allah. Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah melihat Allah tabaraka wa taala, dan kita bisa tahu tentang nama dan sifat-sifatnya adalah dari Allah. Dan setelah itu kita tidak bisa mengetahui, dan tidak ada yang lebih pintar tentang Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mensifati sesuatu yang kita tidak pernah melihatnya, dan kita tidak bisa mendapatkan informasi kecuali dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sifat Allah menunjukkan makna yang hakiki dan pasti. Kita sebagai hamba mengimani, menetapkan sifat tersebut untuk Allah, akan tapi kita tidak mengetahui bentuk keadaan dan bentuk dari sifat tersebut. Dan wajib bagi kita meyakini dan menetapkan sifat-sifat tersebut maupun maknanya secara hakiki dengan memasrahkan bentuk dan keadaannya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana orang-orang yang tidak mau tahu tentang makna-maknanya. Yaitu dengan menjadikan tata cara dan cerita bagi sifat-sifat Allah, seperti perkataan seorang tentang tangan Allah dan cara turunnya. Diceritakan itu demikian, atau menafsirkan bahwasanya yang turun bukan Allah tapi rahmatnya. Maka maha tinggi Allah dari semua itu, karena tidak ada penjelasan tentang kaifiyah bagaimananya tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi prinsip kita seperti dijelaskan oleh Imam Malik. Al-yaddu ma'lum. Makna tangan secara bahasa jelas. Kalau saya katakan kepada Anda tangan, semua kita bisa mencerna dalam batas pengetahuan yang ada dan bisa dicerna oleh otak kita yang namanya tangan, ya ini. Tapi kalau kita mau tanya bagaimana tangannya Allah, itu sesuatu yang majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman tentang sifat tangan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah memiliki tangan, itu wajib. Dan Anda bertanya tentang bagaimananya adalah merupakan pertanyaan yang bid'ah. Kera punya tangan, ya kan? Manusia punya tangan. Apakah sama tangan kera dengan tangan manusia? Tidak. Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan bagaimana seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadu tentang perbuatan suaminya yang telah menggihar. Ya kan? Orang Arab dulu kalau udah enggak suka sama istrinya dikatakan apa? punggungmu seperti punggung ibu, ibuku, artinya apa? The expert, kamu udah enggak saya butuhkan lagi. Pulang kamu ke rumah orang tuamu. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW dan turun surat Al-Mujadalah. Ketika itu, ya kan, tidak ada yang membatasi Aisyah kecuali pelepah korma. Kata Aisyah, aku yang berada di dekat samping Rasulullah SAW tidak mendengar secara jelas pengaduan wanita tersebut. Tetapi Allah yang berada di langit, yang ada di sama, menurunkan wahyu dan memberikan solusi dan penyelesaian terhadap wanita tersebut. Bukankah Aisyah memiliki pendengaran? Dan disebutkan juga Allah memiliki pendengaran. Tapi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Secara nama betul, tapi secara praktek dan sifatnya berbeda. Pendengaran Allah maha luas. Kita di dalam ruangan ini sudah tidak bisa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh manusia yang ada di luar sana. Tapi Allah mendengar setiap perkataan dan ucapan yang ada di dunia ini dari seluruh makhluknya. Kemudian tamtsil, yaitu menetapkan adanya sesuatu yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Tasybih, yaitu menetapkan sesuatu yang menyerupai salah satu dari sifat Allah. Jadi tamtsil, perbedaannya dengan tasybih adalah kalau tamtsil itu mengharuskan adanya persamaan pada bagian sifat. Tapi kalau tasbih menuntut persamaan pada sebagian sisi. Kalau kita lihat kan, tangan keras sama tangan manusia kan mirip, tapi sama tidak. Anak kembar sama 100% tidak. Tapi mirip sekali. Tapi pasti Allah ciptakan ada perbedaannya. Walaupun kalau dari jauhan kita gak bisa bedakan mana ini yang kakak, mana yang adik. Tapi ketika diamati pasti ada perbedaan. Dan ingat, di dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap nama menunjukkan sifat yang sempurna. Nama-nama yang mulia milik Allah, yaitu Asmaul Husna, bukan hanya sekedar nama yang tidak bermakna sama sekali. Akan tetapi nama-nama tersebut memiliki arti yang tinggi dan sifat yang agung. Setiap nama Allah menunjukkan sifatnya, seperti nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan sifat Ar-Rahmah. Nah, prinsip untuk mengetahui makna Ar-Rahmah jelas. Ar-Rahmah maklum. Makna Ar-Rahmah secara bahasa diketahui. Wal kaifu majhul. Wal imanu bihi wajib. Beriman kepadanya wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Kemudian As-Sami' dan Al-Basir menunjukkan adanya sifat As-Sam'u. Maksudnya Allah memiliki sifat pendengaran. Al-Basar, Al-Alim menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Ilmu yang meliputi segala sesuatu. Al-Karim menunjukkan sifat Al-Karam. Al-Khaliq menunjukkan bahwasanya Allah Maha Mencipta. Ar-Razik menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi Rizki, dan begitu seterusnya. Intinya setiap nama menunjukkan sifat yang sempurna. Kemudian keutamaan, apa keutamaan mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna dan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat tersebut dan pengaruhnya bagi seorang dan masyarakat. Kenapa kita harus beriman dan berprinsip tauhid yang seperti ini? Pertama, karena tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk mengetahui Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbnya secara benar kecuali dengan melalui nama dan sifat-sifatnya. Sedangkan nas-nas yang datang kepada kita mengenai hal ini banyak sekali. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang indah. Maka berdoalah, memohonlah kamu kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk tawassul yang diperbolehkan. Ya Rahman, irhamni. Ya Razzaq, irzuqni rizqan halalan tayyiban min 'indik. Kita puji dulu Allah. Antum baca surat Al-Fatihah. Apa isinya? Separuh pertama pujian kepada Allah. Separuh keduanya doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini pujian. Dan ini adalah merupakan salah satu praktek dari perealisasian firman Allah yang berbunyi walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Kemudian setelah itu baru kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dan bahkan Al-Qur'anul Karim memuat pembicaraan mengenai Allah, ya kan, dengan banyak sekali. Dari sini kita tahu, ya kan, dan bisa mengerti kejahatan orang-orang yang menafikan, menangkal seluruh atau sebagian dari sifat-sifat dan nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala atau perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan demikian mereka menutup pintu makrifat pengetahuan kita untuk bisa mengetahui siapa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan Allah sudah turunkan kepada kita pengetahuan seperti ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jika sesuatu yang berwujud tidak diketahui sifat dan nama-namanya dan perbuatan-perbuatannya, maka hanya akan merupakan pemikiran kosong yang pemiliknya hampir tidak bisa memanfaatkannya. Kemudian yang kedua, iman itu fluktuatif, yaitu bertambah dan berkurang tergantung ilmu dan amal. Maka setiap bertambah ilmu seorang hamba mengenai Allah dan ayat-ayatnya, tanda-tandanya, maka bertambahlah imannya. Dan akan berkurang kadar imannya dengan berkurangnya ilmu tentang Tuhannya, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ayat-ayat yang menunjukkan kebesarannya. Seperti disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 124 dan 125, ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kufar Quraisy ketika itu, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ketika itu ada yang mengatakan, apa perkataan mereka? Coba, katanya Al-Qur'an itu bisa menambah iman. Ayat ketika diturunkan bisa menambah iman. Buktinya iman saya biasa-biasa saja, enggak bertambah sedikit pun. Ini orang-orang munafik yang ikut ketika itu di majelis Rasulullah SAW, dan mereka mengatakan, itu bolak-balik ayat turun, tapi iman kita tidak bertambah. Wa ammal ladina fi qulubihim marad, ya kan? Wa ammal ladina amanu fazadathum iman wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka hati mereka akan bersemi, akan bergembira, dan iman mereka pun bertambah. Wa ammal ladina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit yang menolak kebenaran, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka penyakit itu akan semakin bertambah dan kekafiran mereka semakin bertambah di samping kekafiran yang sudah ada di dalam hatinya. Wa matu wa hum kafirun, dan mati mereka dalam keadaan kafir. Tapi orang yang beriman ketika membaca ayat-ayat Allah, maka hatinya akan bergetar dan akan bertambah imannya. Orang-orang yang hafal nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengetahui artinya dan mengerjakan tuntunannya, akan memperoleh pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna lillahi tis'atan, ya kan, wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Imam Nawawi berkomentar, dan Imam Bukhari juga berkomentar, dan para muhakkikin, para pakar peneliti hadis mengatakan bahwasanya makna ahsaha di sini adalah menghafalnya. Dan bahkan bukan cukup hanya menghafalnya, mengetahui maknanya, kemudian menghafal dan merealisasikan apa yang dituntut dan diinginkan dari makna-makna tersebut. Maka apa janji Allah? Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian yang keempat, jika nama-nama Allah dan sifat-sifatnya menunjukkan keagungan dan kebesaran, kesempurnaan dan keluhuran Allah, maka dengan hal ini seorang hamba bisa memanfaatkannya sebagai jalan terbaik untuk mengagungkan, mensucikan dan memuliakan Allah dan berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Seperti tadi Ar-Rahman, Irham, Irhamni, Ar-Razzaq, Arzuq, Arzuqni. Yang kelima, sungguhnya beriman kepada nama dan sifat-sifat. Di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah mempunyai pengaruh yang khusus dalam ibadah seorang hamba kepada Allah. Jika Anda mengetahui bahwasanya Allah itu sangat pedih siksanya, ya kan? Kemudian Allah marah atas kemurkaan atau murka atas kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya dan perbuatan syirik yang dilakukan oleh hambanya. Allah Maha Kuat, Maha Berkuasa, Maha Berbuat segala yang Dia kehendaki, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadapan Allah. Maka semua itu akan membawa kita kepada sifat apa? Muraqabatil muraqabatillah. Senantiasa kita ini selalu diawasi oleh Allah dan kita akan menjadi manusia yang takut serta menjauhi kedurhakaan kepada Allah tabaraka wa taala. Apabila Anda mengerti bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemberi, ya kan? Rizki dan pemberi yang tidak pernah terputus pemberiannya dan terus memberikan taubatnya kepada hamba-hambanya, mengampuni dosa dan berbahagia terhadap orang yang mau bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan kembali ke jalannya, maka ini akan mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang selalu memohon ampunan dan bersegera untuk bertobat, karena orang tersebut akan merasa tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda tahu bahwasanya Allah pemberi nikmat dengan segala macam bentuk kenikmatan yang ada di sisi Allah, segala kebaikan yang ada di sisi Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha memberi rizki, membalas dengan kebaikan, dan Maha memuliakan hamba-hambanya yang beriman, maka itu akan mendorong kita ke arah mahabbatillah, mencintai Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap semua yang ada di sisi Allah serta ia akan berbuat baik kepada saudara-saudaranya dan tidak tamak kecuali apa yang ada di sisi Allah, tamak kepada surga Allah, tamak untuk beramal soleh karena dia tahu tentang sifat-sifat tadi. Apabila Anda mengetahui bahwasannya Allah adalah Al-Hakim, Maha Adil, tidak suka dengan kezaliman dan kedurhakaan serta permusuhan. Dia juga akan membalas pelaku perbuatan zalim, aniaya dan kerusakan. Maka ia akan menahan diri dari perbuatan zalim, permusuhan, durhaka, kerusakan, tipu daya, khianat terhadap manusia, mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya karena dia tahu Allah Maha Adil dan tidak akan pernah lalai dengan kezaliman. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا شَرًّا يَرَى. Sekecil apapun dari perbuatan baik akan tampak dan akan Allah balas, dan sekecil apapun dari perbuatan jelek akan tampak dan akan Allah balas. Insyaallah pembahasan tauhid asma wa sifat ini akan kita lebih perluas lagi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Cuma perlu saya tekankan lagi tentang prinsip-prinsip tauhid asma wa sifat di sini adalah supaya kita lebih paham, ya kan? Tauhid asma wa sifat ini memiliki prinsip-prinsip atau kita sebut juga dengan rukun. Yang pertama, ini tidak ada dalam buku diktat tersebut, tapi ini untuk meringkas apa tadi yang telah kita jelaskan tentang prinsip-prinsip tauhid asma wa sifat. Karena tauhid asma wa sifat berdiri di atas prinsip ini, berdiri di atas rukun ini. Yang pertama, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah bersifat apa? Tauqifi. Yaitu ruang lingkupnya berdasarkan nas-nas dan wahyu. Jadi tidak mungkin kalau ada manusia mengarang sesuatu yang baru kemudian disandangkan kepada Allah seperti tadi wujud, idam, baqa dan lain sebagainya. Karena perlu kita ketahui nama-nama dan sifat Allah ini bersifat tauqifi, berasal dari Allah, yaitu ruang lingkupnya berdasarkan nas-nas wahyu, kitab dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi, kan? Oleh karena itu jelas rujukan kita dan tempat kembalinya adalah Al-Qur'an dan sunnah. Baik penangkalan nafyu maupun penetapan ifbat. Kita tidak menetapkan kecuali seperti apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah, dan kita tidak menangkal kecuali seperti apa yang Allah tangkal dalam Al-Qur'an. Kita tidak menetapkan kecuali seperti apa yang Allah tetap, seperti yang Rasul tetapkan dalam hadis, dan kita tidak menangkal kecuali seperti apa yang telah Rasulullah tangkal dalam Al-Qur'an dan hadis, yaitu dinafikan maksudnya. Dan apa yang ditetapkan dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis, maka kita tetapkan sesuai dengan kebesaran keagungan Allah tabaraka wa taala, seperti tadi as-sam', Allah Maha mendengar, al-basir, Maha melihat, ya kan? Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11. Sebaliknya, apa yang disangkal, yang ditangkal itu nahi dalam nas-nas tersebut, maka kita menangkalnya seperti menangkal sifat zalim bagi Allah, sebagaimana firman Allah yang berbunyi wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan pernah menganiaya seorang pun. Adapun yang tidak disebutkan, maksudnya tidak ditetapkan dan tidak disangkal, maka kita tawakuf, tidak berkomentar dan menahan diri, dan kita ya kan tetapkan dan tidak kita sangkal. Jadi yang kita tetapkan, yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an kita tetapkan dari nama-nama dan sifatnya, yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad dari nama dan sifat Allah juga kita tetapkan, dan sesuai pemahamannya seperti apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, dan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, dan kita tidak menangkal kecuali seperti yang telah ditangkal oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ini prinsip yang pertama, atau rukun yang pertama. Kalau Allah menafikan atau menangkal sifat zalim dari dirinya, maka kita tangkal. Karena jelas wala yadzlimu rabbuka ahada. Kemudian prinsip kedua, sifat Allah telah ditetapkan untuknya. Sifat Allah adalah sifat yang Allah tetapkan untuknya, atau apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan untuk Allah. Maka nama dan sifat tersebut harus diimani secara zahir sebagaimana makna yang telah diketahui dalam bahasa Arab. Akan tetapi kaifiyah bagaimananya, cara dan bentuknya tidak diketahui. Maka kita menetapkan, mengisbat tanpa menyatakan bagaimananya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, karena Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu apapun. Ucapan Imam Malik seperti tadi yang saya katakan, ketika ditanya tentang masalah istiwa bersemayam, menguatkan prinsip ini. Seperti beliau katakan, al-istiwa ma'lum, istiwa diketahui artinya dalam bahasa Arab, wal kaifu majhul, dan bagaimananya tidak diketahui, wal imanu bihi wajib, dan beriman kepada sifat dan nama tersebut wajib, wassu'alu anhu bid'ah. Hukum ini berlaku umum untuk semua sifat-sifat Allah, seperti al-hayat hidup, al-yad tangan, asbu' jari, ya kan, al-maji datang, dan semacam yang telah disebutkan dalam nas-nas Al-Qur'an. Kemudian prinsip ketiga, sesungguhnya nama dan sifat Allah yang telah Allah tetapkan tidak sama sedikit pun dengan makhluknya, ya kan, tidak ada yang sama dengan makhluknya. Apa yang telah ditetapkan dari sifat-sifat kesempurnaan, maka itu khusus bagi Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan makhluknya atau menyerupai makhluknya. Hal ini seperti difirmankan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11, ya kan, walam yakul lahu maaf tadi apa? Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah memiliki pendengaran, tapi pendengaran yang tidak sama dengan makhluknya. Tapi ada orang yang menafsirkan Allah mendengar tapi tidak mendengar, Allah melihat tapi tidak melihat. Terus apa manfaatnya? Ini artinya menafikan, meniadakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tetapkan bahwa Allah mempunyai tangan dan kaki, tidak berarti penetapan itu, ya kan, kita sedang menyerupakan Allah dengan makhluknya, Maha Suci Allah, atas penyerupaan tersebut. Akan tetapi ketetapan tersebut sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala yang pasti berbeda dengan makhluknya. Kemudian prinsip yang keempat dan yang terakhir, bahwa semua sifat Allah semuanya adalah sifat yang sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Karena Allah sempurna dari segala sisi, maka sifat-sifatnya pun mengikuti zatnya, yaitu menjadi sifat yang maha sempurna. Ini empat rukun dan empat prinsip dalam tauhid asma wa sifat. Nah, sekali lagi saya ulang, yang pertama sifat dan nama-nama Allah bersifat tauqifi, ya kan? Kemudian yang kedua, sifat yang Allah telah tetapkan untuk dirinya atau apa yang telah ditetapkan oleh rasulnya, ya kan? Maka diimani dengan secara zahir sebagaimana yang telah diketahui dalam bahasa Arab, tapi kaifiahnya bagaimananya kita tidak tahu, kita pasrahkan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah tabaraka wa taala. Kemudian prinsip ketiga, nama dan sifat Allah yang telah Allah tetapkan tidak sama sedikit pun dengan makhluk, ya kan? Adapun kesamaan dalam nama belum tentu kesamaan dalam sifat. Kemudian prinsip yang terakhir dan yang keempat, bahwa semua sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah sifat yang sempurna dan tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Karena Allah sempurna dari segala sisi, maka sifat-sifatnya mengikuti zatnya, yaitu menjadi sifat yang sempurna. Ini pembahasan tentang masalah tauhid asma wa sifat. Insyaallah kita akan ulang-ulang pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Insyaallah kalau ada yang tidak paham, kita bisa diskusikan bersama, karena memang banyak kesesatan terjadi karena salah pahamnya dalam prinsip tauhid asma wa sifat. Ya kan, seperti kelompok-kelompok Murji'ah dan lain sebagainya. Mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang sesat dalam prinsip tauhid asma wa sifat yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kesesatan. Semoga Allah jaga kita untuk bisa menjadi manusia-manusia yang memahami agama ini, memahami Islam ini sesuai dengan prinsip yang telah dijelaskan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan saya tutup majelis ini dengan ucapan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.